Kau dekat aku dalam nyanyian rindu, bermimpi bersama malam kelabu. Hari yang kudamba bagai hanya berlalu, tinggal nyanyian kerinduan. Kadang masih inginku dekat bayangmu, walau kini semua harus berakhir. Cinta yang kudamba bagai hanya berlalu, tinggal luka dalam dadaku. Ku rasakan malam semakin menyiksaku, bersama harapan cinta masih kudamba. Masihkah harus ku lepas kasih sayangmu, bersama luka yang kau gores di dadaku. Nyanyian kerinduan hatiku tinggal hanya derita. Kadang masih ingin ku dekat bayangmu, walau kini semua harus berakhir. Cinta yang ku damba bagai hanya berlalu, tinggal luka dalam dadaku. Rasakan malam semakin menyiksaku, bersama harapan cinta masih kudamba. Masihkah harus ku lepas kasih sayangmu, oh, bersama luka yang kau gores di dadaku. Nyanyian kerinduan hatiku tinggal hanyalah derita. Nyanyian kerinduan hatiku tinggal hanyalah derita.